Nekardo Sriwa nyauto kari muni riwi kabut men. Ana kardo sriwa kardo siku njaluk dii sing ngiseni akeh rejek sing gak ngiseni bakal cepet. Amin, muga-muga mandi ucapanmu dhewe. Ngarepku gak ngono kok. Cepet rugi ngono lho karepku. Ngelambemu ngomong mati yo. Awas gak ngiseni aja nyalahno sapa-sapa kowe. Sing ngiseni akeh rejek. Insyaallah kowe sing gak ngiseni bakal cepet. Selawat, shalatullah. Alam Taha, bismillah. Ya Allah. Assalatullah. Ayo Bu Melu nyaut meleng nggih. Ana kardus kelu. Kok sik riwari-wi anget mau. Ganti acara kok riwari-wi kok terus. Ganti keluyuran. Baleni. Ana kardus kelu. Aja-aja golekkan. Ngono. Wingi seni ora kok muni ganjaran. Sing ngiseni disayang be. Seweneng Gusti Allah sing gak ngisi kancane. Zaman ngomong setan kok mbek nyawang aku. Nyeluk diantemi to. Gak enak nyawang kancane dhewe-dhewe kok nyawang aku. Sing iseni disayang pe. Sing gak ngisi koncoe. Para setan sholawat. Sholatullah ala Taha. Sholatullah ala Yasin. Billah. Sholatullah ala Yasin warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadiri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail, ulama anal kurama wa masyayukhan al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan lan sareng-sareng kita ta'zimi. Segenap takmir masjid Jami' Al-Isti'dad ingkang minulya, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspika, Bapak Kepala Desa bersama para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, para pelajar dan mahasiswa, mahasiswi, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang hadir wonten acara pagi hari ini, kula dongaaken mugi-mugi tansah dirahmati Allah, dibarokai Allah, diridani Allah, amal ibadahe ditampi Allah, dosa lan kesalahane diampura Allah, sedaya muga-muga dicintai Allah, disyafaati Kanjeng Nabi, disayangi Kanjeng Nabi, disayangi Anwar Zahid. Enggak gelem ya wis. Alhamdulillah wa syukrulillah atas pertolongan dan izin Allah, pagi ini kita dapat sama-sama hadir bersilatul arham, berzikir, berdoa, bersolawat, ngaji sareng-sareng wonten majelis mulya dalam rangka memperingati dan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Sami sehat nggih? Nggih, yakin kula njenengan sedaya sehat-sehat. Soale niki wau njenengan saged rawuh dugi mriki kanthi melampah piyambak-piyambak, iso mlaku dhewe-dhewe, niku tandane sehat. Wonten ta niki wau sing dugi mriki digotong, wonten sing dipikul, wonten sing diangkut ambulan,

berupa sehat, dicoba Gusti Allah sehat, tapi gak digawe maksiat, gak digawe ngelakoni perbuatan jahat. Sampean sehat, gelem taat, sehat, gelem sholat, gelem melu sholawat, gelem berangkat ngaji meskipun pagi dan ini jam-jam kerja, jam-jam sibuk. Tapi nyatane jenengan menyempatkan waktu untuk ngaji, sehat digunakan untuk mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Lek wong loro marek nang pangeran, pantes ae. Loro wong gering kok gelem nyebut lumrah. Ancene wong gering iku isoe yo mek nyebut ngono iku. Gak sapa ae nek Pak Gering amek. Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wong ceramah kok suguhane ngombe trimo ngene-ngene kitok ini. Ya Allah, ya Allah. Pantes e gak yo sing anget-anget ngono to yo, yo ya Allah, ya Allah. Terima banyu botol kulkasan ngene ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iki lah nek tak umpe gak yo nguyah-nguyuh. Ya Allah, ya Allah. Botolnya yang tutupan kabel, ya Allah, ya Allah. Ya no gelasnya yang kosong, ya Allah, ya Allah. Nek wong loro pantes, panitia ki yo sehat-sehat. Mosok ngiling ndek gone gelas ae kok gak iso. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau orang sakit dia mendekat ke Allah, wajar. Wong loro eling Allah, nyebut Allah, pantes. Marek nang Allah, lumrah. Lan jenengan lak gak loro. Jenengan mboten sakit, jenengan ku sehat-sehat, tapi gelem marek nang Gusti Allah. Sehatnya tidak dipakai maksiat, tapi digunakan untuk menjalani taat. Ini yang dinamakan sehat wal afiat. Wingine tahun baruan nih arek-arek lak gak ono sing nyumet mercon. Wakeh. Ngono ku lho. Niki ten pundi-pundi kula sampekno. Nyumet mercon niku padha karo ngobong duit. Nanti mbangane dibong duwite atok dilebokno kotak amal masjid. Mangkane masjidmu gak mari-mari mbangune. Kakean digawe nyumet mercon duwite. Atuan dilebokno kotak amal masjid, manfaate jelas, ganjarane jelas. Atuan dikekno arek-arek yatim, jelas manfaate jelas. Ganjarane Nyumet mercon itu dilihat dari sudut pandang manapun. Gak oleh. Pemerintah melarang. Aparat keamanan, TNI, Polri melarang. Agama juga melarang. Kenapa? Ya karena mercon itu bahayanya besar. Manfaatnya gak ono. Berapa banyak korban berjatuhan gara-gara mercon. Halo? Wake misan korbane disumet meledos ndok ngarepe mripat. Akhirnya mripate buta selamanya. Gak ketok salawase, wuto gara-gara mercon. Wake. Ono meneh disumet. Karepe sih kate diuncalno mau dilempar. Tapi sih dicekeli tangan gurung sampai diuncalno. Kedisian meledos. Dor! Jadi, lapo? Hah? Kaget. Lho ancene mercon niku yang ngaget ngono iku. Ono ah mercon suarane crit ngono. Mangkane dilarang soalnya yang ngaget no wong barang ngono iku. Merutul no tangan. Ono disumet di njero omah. Hangus ludes omah entek. Bahkan berapa banyak nyawa melayang gara-gara mercon. Dan itu mubazir kan. Padahal Quran menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Satemene wong-wong sing do seneng mubadzir niko dulure setan. Mulane sing seneng nyumet mercon niko dulure. Alhamdulillah setane do ngaku. Tahun baruan kok nyumet mercon. Kek maneh mohon maaf ya. 1 Januari itu bukan tahun baru kita. Lek sampeyan ngaku dadi umat Islam, duwe tahun baru dhewe. Tahun barune 1 Muharram, 1 Syura. Iku lek kepingin merayakan, tapi ya tetep dalam koridor Islami. Tapi lek 1 Muharram ya gak ono merayakan tahun baru Islam kok gawe kemaksiatan iki lah gak ono. Lah nek 1 Januari iku bukan tahun baru kita. Itu kan tahun barunya umat yang nyata-nyata memfitnah Allah. Jarene Gusti Allah duwe anak, jarene Gusti Allah duwe anak. Nek sampean melu-melu ginjal-ginjal kerencalan jingkrak-jingkrak berarti sama nak melun dukung. Mbok gak digatekno aku omong. 1 Januari itu malam dan hari di mana kemaksiatan paling banyak terjadi di muka bumi. Ngene apa mboten? Nah sampean kok melu ginjal-ginjal, melu kerencalan girang gemuyu. Bahaya lah sampean tergolong kelompok manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan terbesar di muka bumi. Timbangane tahun baru 1 Januari kayak kerencalan ginjal-ginjal, atukan kelon itu. Ono maneng sing nyebul trompet. Huwa min amril yahud. Nyebul trompet itu tradisine wong Yahudi. Lho Kanjeng Nabi lho kok sing dawuh. Wong Yahudi ki nek ngumpulno jamaahe nyebul trompet. Wong Nasrani nek ngumpulno jamaahe gawe lonceng. Mungkane sampai saiki lho gereja-gereja iku lah ana loncenge. Nggih mboten? Lek wong Majusi ngumpulno jamaahe gawe geni. Lha winginane tahun baru kae kok mbok nggo kabeh. Ana trompete, ana loncenge, ana genine. Nah kembang api mercon niku ngelumpuk dosamu. Akumulasi. Mau nyebol-nyebol trompet. Halo. Dapak isik enom wis tuwa yo melu-melu nyebol. Isik enom kan nafase panjang, ambekane kuat nyebol suarane yo tot banter dawa. Tet. Niki wis tuwa. Ambekane ngongsro menggeh-menggeh melu nyebol. Unine ndak karo-karuan. Tet, tet, tet, tet, tet, tet. Ana sing brotol teko nisor pret bareng pret. Wis tuwa kengedenen. Wong kan wis dobol. Dadi brotalan brotol kok ngisor. Ndukur tet iki ngisor pretet, pretet, pret. Wis gak ate ah. Ngono kuwi winginane ya akeh kasus sing digawe bahan trompet iku toko sampul Quran. Toko kitab kuning, kitab-kitab salaf. Ya Allah. Prihatin. Sekadek ah. Wong-wong do nyebuli trompet, rungokno. Iku nggarai mancing malaikat Israfil. Saman gak tau bayangno. Gara-gara wong sak donya do nyebuli trompet terus malaikat Israfil kepancing trompete disebul sisan. Kukut Merjosari. Lunas wong Malang. Nek Bojonegoro aman. Terserah aku sih, sing ceramah aku kok. Ngomong-ngomong trompete malaikat Israfil aku malah hiling. Narek nomi tahu takon neng aku ini. Terus se malaikat Israfil niku tugasnya nyebul trompet gak? Ya, tak jawab. Yo. Karuan ditakon no. Takon meneh dek ini. Nah, terus se nek trompete malaikat Israfil niku disebul niku tandane kiamat gak? Ya, tak jawab. Yo. Isa takon meneh. Lah sak niki trompete malaikat Israfil niku pun disebul tak dereng. Ya tak jawab burung. Tapi wis dimut. Dunia iku temen. Wong sak gurunge Gusti Allah gawe donya, iku Gusti Allah menciptakan sur. Sangkakala semacam sungu. Kanjeng Nabi sing cerita ngono, diserahno malaikat Israfil langsung dikon ngemut. Tinggal nunggu perintah kapan nyebule. Tapi saat ini gorong-gorong disebul. Ngono ku arek sik takon meneh lho, pertanyaane gregetno. Lah terus lek nyebule trompet ngenteni kiamat terus saat ini malaikat Israfil niku penggaweane lapo jare. Nang gregetno ta. Nah aku yo gak kurangan nakal lah jawab oh kon lek kepengin weru malaikat Israfil ngono saiki penggaweane ngresiki trompete. Soale lek trompete kotor sampe teyengen. Lek engko wayah kiamat disebul cuma muni seprapat yo apa? Berarti kiamate lamek seprapat. Mangkane dadi kiai, dadi ustad nggone zaman akhir iku kudu fleksibel. Kok guyu ngerti ya sampean. Fleksibel iki duduk kabel. Enggak padha karo sambel apa maneh humbel. Harus mampu menjawab dan memberikan solusi berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah umat. Ngene arek-arek kadang-kadang pertanyaane aneh-aneh. Tahu bang, ono sing takon ngin. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Ya terus lapo. Bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet? Tak jawab ya aku. Gak popo. Tapi mergo akad nikahe lewat internet. Nah, aku nek ngumpuli bojone ya kudu lewat internet. Aku. Ngono ku sik takon meneh, caranya bagaimana? Tak jawab, blutut aku yang ngono. Ware arek gregetno kok kadang-kadang. Takon nang bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Aku yang jawab tergantung. Nontoke nduk ndi? Nontoke nduk pemean ya gak apa-apa. Tapi lek tepat dinggo bibikmu gak oleh aku. Udahlah, kita itu kalau mengaku sebagai umat Islam, ya harus pakai budaya-budaya yang islami. Jangan mengadopsi budaya-budaya lain, apalagi yang bertentangan dengan Islam. Apa sama tahun baruan bareng-bareng? Niki dulu engkas, 14 Februari. Katanya sih, katanya tuh hari kasih sayang. Enggak usah hahu kan. Dinamakan hari Valentine. Lu sampean nih lo, wong Islam melu-melu ngono iku gak pantes blas. Haram. Wis sing mbok prengeti hari Valentine niku hari apa? Hui. 14 Februari yang oleh anak-anak muda dianggap sebagai hari kasih sayang, bahkan diperingati sebagai hari Valentine, itu adalah hari kematian seorang pastor yang bernama Santo Valentino. Menengok tak? Eleng-eleng di lalek-lalek no. Santo Valentino Claudio II. Welengwe. Pastor kan gak oleh kawin. Le ini Santo Valentino Claudio II melakukan zina, konangan, akhirnya dihukum mati dalam keadaan zino. Seudoi. Woi. Nek wong hari kematiane wong edan kok mbok peringati lho. Makanya dinamakan Valentine harinya karena sing mati iku jenenge Santo Valentino Claudio kedua. Lha iku mati, dihukum mati gara-gara zina. Ngono kok jare hari kasih sayang wong sampel lah. Embo. Ya kalau ngaku sebagai umat Islam, ya kita harus pakai budaya yang islami, pakaian kita harus pakaian ala Islam. Ya koyo ngene-ngene iki lah. Sekarang modelen ndak pakaian yang dalam Islam fungsi utamanya adalah satrul aurah. Nutupi aurat. Nah saya kira model kewedi komyor-komyor tapi transparan. Bahasa Inggrisnya dan rancang. Lho nek wong lanang seneng-seneng ae, Bu. Karena sebagus-bagusnya pakaian perempuan, bagi laki-laki masih lebih bagus kalau dia tidak berpakaian. Kadang ngisor rapet ndukur bolong. Dukur rapet, ngisor bolong. Ngisor dukur rapet, tengah masuk angin. Sembuh gak karu-karuan. Berkata yang islami, berumah tangga yang islami, mendidik anak yang islami. Harusnya kan seperti itu toh. Halo? Sampai gawe jenenge anak, barangku yang islami. Lha saiki nama-nama islami wis gak payu. Jeneng Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar, Muhammad Amin, wis dianggap kuno. Tonto. Anak-anake wong Merjosari jenenge lak. Mbah apa ae. Ndak genah. Anak saya itu Islami lho, Pak. Sopo jenenge? Tony. Tony kok Islami lho. Lho itu singkatan, Pak. Tony itu nama panggilan. Lah lengkape sapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuma dipanggil Tony. Tapi namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ndak genah. Ngelahire ulan siji Januari, jenakno Januar. Januarti. Ono lahire ulan Februari jenakno Febri. Febrianto, nek wedok Febrianti. Nek lahire ulan Maret, lanang yo Marto. Wedok yo Mariati. Maria, Mary. Ngono iku. Nek lahire wulan April ya Aprilia. Sembuh. Lahire wulan Mei ya Maidina. Orang Juni ya Junaidi. Juniarti. Wis kemenyek-kemenyek wong saiki kok. Kok lahire wulan Juli ya jenakno. Julia Perez. Jenakno Yuliati, Yulia. Lek lahir di bulan Agustus jenakno Agustina. Lahire wulan September ya. Lek lanang Septian, nek wedok Septiani, Septiana. Engko Oktober ya Oktaviani, Oktaviana. November ya Novia Kolopaking. Lahire wulan Desember ya Desi Ratnasari. Wong Jawa ya mau ketinggalan, lahire tanggal 1 Maret jenakno Jiret. Ya Allah, ya Allah. Ono jenenge iku kaya wong Rusia. Keren. Sabklitinov. Ternyata singkatan Sabtu Kliwon 3 November. Sabklitinov. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya lek memperingati maulid Nabi, berupaya untuk menambah mahabbah, menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berupaya maksimal untuk mencontoh dan meneladani perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diimplementasikan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Aku ki durung ana tagak sih. Lah kok umek dhewe kaya pitik memeti ya. Lah mencontoh Rasulullah itu, halo, ya dilihat dari beberapa sudut pandang, beberapa aspek. Prioritasnya itu pada akhlak, perilaku dan kepribadian, bukan hanya dari sisi zahirnya. Isine ora meng wadahe. Kan sekarang banyak yang ngaku-ngaku melakukan sunnah Nabi, tapi mek penampilan zahire tok. Makane sabene kula aturno, Muhammad dilihat dari beberapa sudut pandang. Muhammad sebagai manusia, Muhammad sebagai orang Arab, Muhammad sebagai nabi, Muhammad sebagai pribadi dan dalam beribadah serta bermuamalah. Ini harus dibedakan. Sebagai manusia, iya, Nabi Muhammad itu manusia, tapi istimewa. Ya punya sifat-sifatnya manusia seperti kita, tapi beda. Kita sebagai manusia makan, Nabi Muhammad juga makan, tapi makannya beda banget. Oke. Kalau dalam bahasa saya, Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Beda banget. Sebagai manusia Nabi Muhammad juga tidur. Sama, kita juga tidur, tapi beda. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur, kan gitu. Ya punya hobi. Iki oleh ditiru oleh enggak. Kanjeng Nabi iki hobi makan daging kambing. Oleh zaman tiru nek zaman sehat. Jangan mentang-mentang karena Nabi Muhammad hobi makan daging kambing berarti ini sunnah ini. Sunnah ini. Wong departemen perbadokan nek kok sunnah-sunnah. Ya dilihat-lihat dulu. Lah nek zaman darah tinggine kumat. Tensinya tinggi mangan daging kambing. Karena ini kan sunnah Nabi. Pesen sate 30 sunduk dintekno kabeh. Insya Allah bongko kon. Ngapunten, ngomong nang wong Malang lha apa alus-alus. Gelem ngene, gelem ya aja diundang meneh sunnah. Halo. Ya salah satu saja. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat, tapi beda. Keringete Kanjeng Nabi harum, ngetetesan keringete Kanjeng Nabi iki 40 hari 40 malam bau harumnya leket, gak ilang. Keringetmu. Kena ge bumbu sayur asem ya. Mono. Es. Muhammad sebagai orang Arab, ya pakai tradisinya masyarakat Arab. Beliau berbicara ya bahasa Arab. Uy. Zaman nek iso tiru, wapik ya bahasa Arab. Wapik nek iso tiru. Tapi nek gak iso ya jok kemlinti. Ngomong nek merjosari, bahasa Arab. Sing dijak ngomong ya bakul soto. Ane beli ini, gak usah aneh-aneh, tak tapuk sotil sisan, bakule gak paham, aneh antum, aneh antum apa, wong kene wis kon ngene apa wis aku kon wis ngono tok, gak kudu nek sampean iso wapi itu bahasa kok nggih. Pakaian beliau juga sebagaimana tradisinya masyarakat Arab, yo jubahan, yo sorbanan. Taman tiru oleh, api. Tapi ya perlu diingat bahwa yang berjubah dan bersorban bukan hanya Nabi Muhammad. Abu Jahal yo jubahan. Abu Lahab yo sorbanan. Joko terus mentang-mentang, wah ini, sunnah sunnah Rasulullah itu jubahan. Makanya terus tiru, api lah zaman sholat, ngaji, ingin ini sholawatan. Majelis dzikir jubahan apik, becak jubahan. Enggak ya ruwet ya. Enggak ketepan kate narik rem keliru remmu dhewe sing mbok tarik munggah. Ngarit jubahan. Wes wes. Dan seterusnya. Lho api lho, ngono saiki dige permasalahan lah. Ndak usah lah. Nah, ini yang bener harus jubah, harus gini gak. Ya kudu landung, kudu cingkrang, ngono iki dige soal sih. Aku ditakoni sing bener ya apa sih? Sing bener gak wudu. Wis alhamdulillah kalau masyarakat kita sekarang udah dewasa. Dulu suka ribut. Saya kira alhamdulillah dewasa dewasa, senang, sudah pinter tasamu. semakin cerdas. Biyen gara-gara tarawih 20 karo 8 wis geger. Saiki wong kene wis pinter-pinter. Tarawih 20 lho kok imame 8. Imam selesai, ya imbuh dhewe to. Kari nambahi kan gitu to. Ngono, tarawihe mek 8 lho kok imame 20. Imam oleh 8 minggat. Selesai kan urusan. Enggak usah repot-repot. Nek sampean melu ndi? Nek aku melu 20. Padha gak ruwe lho ndi sing tepak ndi sing bener padha gak ruwe kok. Padha duwe dalile, padha duwe dasare. Ngono. Karo-karo ana dasare padha-padha ya aku milih sing 20. BE. Meneh ternyata sing bener kok 8. Aku duwe susuk 12. Kan yo lumayan kena ge tambel liyane sing bolong-bolong iki. Delokno iki salatmu kurang. Oh, susuk karo Ramadan akeh. Meneh aku lek totalan karo malaikat iki ngono, rencanaku ndo akhirat meneh aku ngono. Nggih, pindah mawon mboten napa-napa. Garing kok sampean ndok kono. Angge monggo pindah. Ini ki lho bukti anggitmu lungguh nduk kursi empuk luwih enak. Enakan sampean ngleset nduk kono. Masih kurang nduk kursi empuk nek kemringking kena panas ngono iku. Kaya tetep enakan sing ngleset nduk ngono iku. Ambu kelek-kelek kecut ya apa-apa. Ya. Hoi. Lah nek meneh sing bener kok 20 ya alhamdulillah gak duwe utang aku. Gak atek mboreki, gak atek nekori. He bener 28 ya susuk. Kene ge tombok liyan. Mboten usah ribut lah, mboten usah geger wong perkara ngono. Biyen masalah kunut karo gak ribut. Harus kunut itu. Itu sunah. Abad kok. Kalau gak kunut diganti sujud sahwi kok. Harus kunut sitoe. Ndak oleh kunut iku bid'ah. Hadise dhaif ora jelas. Biyen saiki alhamdulillah dulur-dulurku Merjosari kene wis gak ono debat soal kunut. Soale wis padha gak subuhane wisan. Nah, sing kate direbutno lopo? Ya betul wong dapuramu yang ngono iku. Embo. Sebagai nabi dan rasul secara pribadi beliau punya khususiah, punya keistimewaan yang itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad dan tidak berlaku untuk umatnya. Ada yang model seperti itu. Kenapa? Mungkin bisa jadi itu memberatkan bagi umat. Contoh Qiyamul Lail, tahajud sakwitire khusus bagi Nabi Muhammad itu wajib. Tapi lek kanggone wong Merjosari sunah. Coba tahajud witir diwajibno. Sakmene akeh lho sing istiqomah nglakoni tahajud lho, ndi tak golekane yo. Lho kan ketara wong sing ahli tahajud. Sese. Kanok. Padha gak ono. Endi ya? Belas gak ono. Ono soalé wong nek ahli tahajud iki wajahé cerah. Lha iki buruk-buruk ngene model. Sing rumangsa dinyek minggato. Mumpung gorong, soalé engko tambah mburi tambah lara yo. Lah kalau diwajibkan umatnya jelas ndak kuat. Bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya ndak kuat ki lek potongan wong Merjosari diwajibno tahajud sak witire. Kalau malam suluh bangun, ya pada bangun wong Merjosari, tapi mbuh apane sing tangi. ora usah dijelasno. Ya Allah. Ciwakan Rasulullah wajib, tapi umatnya sunnah dan sebagainya itu bentuk khususiyah, khusus untuk Rasulullah. Rasulullah kalau sare wudunya ndak batal, khusus. Nek sampean turu ya batal wudune. Ngono kono sing takon alasane apa? Mung khususiyahe Kanjeng Nabi mbok takonno alasane. Tapi mergo takon ya digenahno. Kanjeng Nabi iku qalban idza namatil ainani lam yanami. Ketika kedua mata beliau terpejam, hati beliau tetap terjaga. Nenek sampean mripate merem mate. Kesadaran hilang, akal hilang. Mangkane wudhu'e batal nek Rasulullah mboten. Dan Rasulullah itu kalau tidur anteng. Mulai beranjak tidur sampai bangun itu enggak bergerak dan enggak berubah posisi beliau, ya seperti itu, anteng dalam posisi mereng. Mereng bahasa Indonesianya apa ya? Mereng menengen. Hadap kiblat, kalau umpama ndok kene no berarti yo kepala di utara, kaki yes, mesti mosok kepala di utara kok kaki di utara pisan yo. Yo apa carane di selatan? Posisinya seluruh sekujur tubuh hadap kiblat. Mereng nengen. Jadi terus telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Pipi kiri yang masuk meluntir ini ya, kanan. Nah, telapak tangan kiri ditumpangkan. Ditumpangno bahasa Indonesia ini apa ya? Hah? Ya? Ya apa? Lah ya dene ya gak iso nungguyu. Ya ditumpangkan di dukurnya pupu kiri. Plek. Ya seperti itu posisi tidur Rasulullah sampai terbangun seperti itu. Kan wudune ya gak batal. Lah nek sampean berangkat turu iso posisi ngono iku iso ya miring nengen. Sirang kok lor. Sikil kok kidul. Terus bantalan tangan tengen ngene, ya iso sing kiwa tumpang nang ndhuwur pupu. Kaet mapan turu. Tengah-tengah turu. Iso sikil kiwa ndok lor, sikil tengen ndok etan. Ndak karo-karuan. Kami ngono tok, tanganmu operasi tutuk ndi-ndi. Iso tekan Gunung Kawi. Tekan Gunung Bromo. Sampai tekan hutan Jawa Tengah bareng itu operasi. Ngono ade gak batal ya apa? Khususnya. Mana? Yo yo. Khususiyah anggo Kanjeng Nabi nikah lebih dari 4. Itu khususiyah untuk Rasulullah, tidak berlaku bagi umatnya. Rungokno lanang-lanang niku. Nek umate maksimal 4. Cek Bu, sampean aja protes dhisik. Durung tak genahno kok. Siji ae. Oleh loro nek iso adil. Nek gak mampu yo siji ae. Wis gak apa-apa, istri satu rasa 4. Daripada istri 4 rasa 1. Siji ae. Kurang yo loro, tapi kudu adil. Loro kurang telu. Kudu adil, telu kurang. Kudu adil, papat sik kurang rabio jaran kon. Wis dikai batas maksimal papat sik kurang jaran iki lho kawinono. ini anggitmu ini gak gaya aturan ngono. Lapo takon kiai ne piro? Cakarepku piro-piro. Sementara saya situ. Tak gabuk, guyon nih. Maksimal yo papat iku ngono. Kurang yo. Kanggo wong lanang-lanang iku lho, Bu. Anggitmu aku no, gak ngatasi. Ya apa waktune kok ya. Eh, jok tiru yang subur. Bojo walu. Dadi kabeh. Niku melu madhab sapa? Rasaku Imam madhab papat yo kabeh yo gak ngolehi. Imam Hanafi gak ngolehi, Imam Maliki yo gak ngolehi, Imam Syafi'i gak ngolehi, Imam Hambali gak ngolehi, Imam Samudra wis mati. Nek yang subur iku melu Imam sapa? Bojone walu. Mangkane yo untune entek kempong. Kakean mentil. Nah, dalam beribadah dan bermuamalah ini yang mutlak harus kita contoh persis. Gak oleh gak untuk plek Kanjeng Nabi, gak oleh ditambah, gak oleh dikurangi, gak oleh dirubah, terutama yang menyangkut syarat rukun wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak oleh ditambah, gak oleh dikurangi, gak oleh dirubah. Bah. Cek suwe nih bro. Enggak ini untuk Kalimantan nih. Enggak ini adem lari numpak pesawat. Tak percaya ini adem langsung tak umbis. Alhamdulillah. Salat dalam hal syarat rukun wajib harus plek Rasulullah. Lek sunnah-sunnah yang ada di dalamnya beda-beda dikit enggak apa-apa. Dalam berpuasa, dalam berhaji, melaksanakan syariah-syariah itu harus plek dengan yang dicontohkan Rasulullah, ndak oleh ditambah, ndak oleh dikurangi, ndak oleh dirubah. Halo. Saiki senengane do gawe-gawe dhewe kok. Dalam berjihad harus seperti dan sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah. Gak ngarang dhewe, kaya arek-arek gendeng saiki iki. Ya winginane sing ngebom nduk Jakarta iku. Beritanya yang dugi merikin apa mboten? Oh, tak pikir gak tutup kene. Iku lah arek-arek gendeng ae iku. Wong budek ya ngebom. Gak budek ya apa? Iku karo pemimpinnya iku diinstruksi, "Oh, berangkat ke Suriah ngebom. Siap!" Krungune Sarinah. Oh, dikongkon berangkat nyang Suriah iso mangkat nyang Sarinah. Wong dublek ya ngebom. Ngono kok ana sing takon. Itu yang ngebom bunuh diri kemarin itu apa dia katanya mati di jalan Allah, mati di jalan Tuhan. Tak jawab, "Gak, engko matine gak di jalan Allah, di jalan Tamrin." Niku lha apa polisi tentara foto-fotoan no kono iku. Sak bansere sisan. Tugasmu njogo nang kene, Bro. Malah selfie. Kok arek enom. Iki aku nerangno iki ngewangi sampean. Dan bantu polisi, bantu tentara. Mengkene kiai ceramah nduk ndi-ndi ku yo didik ben gak do radikal, ben gak do ekstrim, ben gak do makar. Ben iso jaga keutuhan NKRI, cinta tanah air. Makane ana polisi ceramah ujogon. Leonon dangdutan yang ngepam dok ngarep dewe, melungu nongi sore artis, delok bokongnya artis. Memang gak terima omong gak tau sisan. Kalamu ngindang ngundang kiai tepak kumat kok. Mereka itu bukan jihad, tapi jihad. Kendat yo. Ambean wong Indonesia iki trimo diwedeni bom cecek-cecek, gak wedi blas. Kecil, wis panganane bendino. Wong Indonesia iki bakso granat ya dipangan kok. Bakso nuklir dimplok. Trimo bom cilik gak wedi. Yo, tong seng lho wong kene yo doyan. Tong teko seng. Kerupuk yang dipangan ini orang kerupuk biasa, kerupuk opil dipangan. Lare cili-cili merjosari panganannya apa? Molen lho. Terima diwedeni bom ketengan. Gak wedi. Mungkene gulane ora gula biasa, gula batu, gula pasir. Es yo, es lilin yo jal. Nanti es mega mendung sak langite pisan dudek. Lho Pak RT iki lek mangan kacang ora kacang biasa tok, kacang atom yo dimplok. Malah ana rawon setan bareng ngono. Engko trimo diudeni bom cilik ketengan gak wedi. Embo. Makane lek dalam menjalankan syarat rukun wajib harus plek padha mbek Kanjeng Nabi. Lah nek sing sunah-sunah di dalam ya, beda-beda dikit enggak apa-apa. Contoh nggih sing paling gampang masalah salat. Rukune salat gak oleh ditambahi, gak oleh dikurangi, gak oleh dirubah. Uy. Takbiratul ihram, ya harus takbiratul ihram seperti yang dicontohkan Rasulullah dan harus pakai Allahu Akbar, gak oleh berubah. Allahul Azim. Pene bojone jenenge Abdul Azim, Allahul Azim. Ndak oleh. Allahur Razzaq, ndak oleh kudu Allahu Akbar. Baca Fatihah rukun ya harus Fatihah. Enggak oleh mbok ganti. Wah, Fatihah terus ki piyen bosen aku. Kabeh-kabeh Fatihah tampil beda dong. Mbok ganti sing luwih dawa, surat Al-Baqarah ngono. Gantine Fatihah masih luwih dawa ya enggak oleh. Kul huwaile oleh mari Fatihah. Ini tak bahas lah Fatihah itu tak bro. Fatihah itu lo ndak gak oleh dirubah. Yuk kudu Fatihah. Mana lo? Hoi. Rukuk harus sama persis seperti rukuk yang dicontohkan Rasulullah. Gerakannya seperti itu. Orang oleh gak rukuk gaya baru. Degek ambil kayang. Orang oleh. Paham tak gak ya? Nek sujud ya kudu nyosop-nyosop jungkel-jungkel ngono iku. Sikilmu mancal-mancal. Ga oleh merubah-rubah. Karo klesetan ngono misale. Ga oleh. Iku harus plek. Nah kalau yang sunah-sunah di dalamnya ndak apa-apa, beda dikit enggak apa-apa. Asal jangan dibuat-buat. Contoh mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Kalau Rasulullah berdasarkan riwayat yang paling sahih niku hadwa mangkibaihi, lurus dengan kedua pundak, telapak tangan lurus kedua pundak, berarti jari jemari lurus kuping, lurus telinga. Nah iki gak podo plek gak apa-apa. Bukuren titik utawa kendean titik gak masalah. Ojo nemen-nemen. Misalnya kedukuren titik ya samene. Nah kedukuren dede nek kedukuren nemen. Kelekmu lo mudal. tak kendean opo rasaku ya welek. Gerakan salat itu kan indah. Kalau gerakan itu wagu tidak indah mesti salah. Nah kalau gerakan salat itu semuanya indah, indah dan enak. Kalau enggak indah didelok enggak enak, dilakoni dirasakno berarti keliru. Allah plek enak. Kedukuran yo gak enak urusku. Apa meneh kendeken? Welek wis salah. Rokok mesti indah, plek. Nah, tegak lurus 90 derajat. Makanya iki tangane nyekel dengkul. Katik gak indah, nyekel ngisore dengkul, polok. Mesti melungker kaya terenggiling. Elek dadine. Tak sing dicekel dhukure dengkul pupu ngene, mesti kaya garangan nyengongok. Gak indah berarti itu salah. Rasa eno ta. Saman salat kok gerakanmu gak indah, mesti ku keliru. Kurang pas. Paham nggih? Yes. Ojo digawe-gawe, ngadeng takbir digawe-gawe. Allah. Ana sing diumet-umetno barang Allah. Malaikate bingung ngono. Lapo nek ngono barang. Ya. Maneh. Biasanya dadi ribut ya, ngangkat tangan pas tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, iku yo macam-macam. Ana sing ya, kita umumnya kan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah ini jari telunjuk diangkat. Gitu. Ana sing ket mulai attahiyatul dicelene wis ngececeng. Attahiyat ngene terus. Mulai awal at sampai terakhir ngopeni terus ono. Ono. Ono sing kok kaitane biasa, tapi begitu illallah terus ndut ngono model dangdutan model ini ndut. Endi sing bener? Ya wis gak apa-apa lek ngono-ngono iku sih gak apa-apa. Lek iki obah karo kan apa gak batal? Gak. Kalau gerakan iki ya mbok sak mulai terus ngene ndak apa-apa. Ini tidak termasuk gerakan yang membatalkan salat. Kan salah satu yang membatalkan salat itu tiga gerakan yang mutawaliyat berturut-turut. Itu yang gerakan-gerakan besar yang berturut-turut. Nek iki gak dianggap gerakan. Ini terus gak batal. Sing gak oleh ini. Lah iki gak oleh. Boleh. Nah, setahu saya yang bodoh ini Rasulullah itu ya yang paling sering ya ketika illallah sing tak ngerteni sing pelajaran kuwi ngono. Subhanallah la illallah. Sampean kate mulai awal ngepun at-tahiyat kawopo. Monggo, monggo. Pernah Rasulullah jarinya gerak-gerak itu pas sholat subuh, musim dingin. Rasulullah kan kedinginan. Kabuen nih, tak demen. Akhirnya kan gemeter. Jadi ketika illallah ngejer. Ya ada sahabat yang ngerti, oh Rasulullah itu kalau ngangkat jari ketika illallah itu dirijine ubah-ubah. Tak arep, monggo. Mau illallah, mau ngini, ngini, monggo. Monggo. Yang penting ngejo mbok wale. Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah. Walek ini iki aja. Ngene. Tak misale sampean duwe calon wali kota, calon bupati nomor urut 3, ngono misale asyhadu an la ilaha illallah ini ya aja. Aja ngono. Es, engko iso teras terus iki mau. Ya wes lagi sing terus Rasulullah itu dermawan. Nah, ini yang harus kita contoh juga. Kedermawanan Rasulullah itu seperti hembusan angin, bes, secepat angin. Sampai Rasulullah itu enggak pernah menyimpan duit hingga matahari terbenam. Kecuali semua duitnya disedekahkan. Tidur malam itu blas ganti duit. Pernah satu ketika Rasulullah tidur malam itu gerayang-gerayang saku jubahnya, kok ada duit yang tersisa. Sumpek susah, gak iso turu, gak iso sare. Ya Allah, kok isih ono duit sing urung tak sedekahno. Dadi ngrayangi sak ana duwite susah gak iso turu. Walikane sampeyan to ya. Ngrayangi sak kok gak ana duwite. Iki jelas esok dicelathu iki. Jelas meneh dicelathu iki ngono nek sampeyan. Allahumma shalli ala Muhammad. Telat, lapo saiki lagi njogo. Mau nandi ae. Mau selfie karo polisi karo tentara iki. Nanti mau gak genah wes panitia banser-banser aja kaya rokok subhanallah dan apalagi untuk masjid mulai panitiane seneng gitu. Nah, sambutane panitia mau gak zaman rungokno. Mohon doa, mudah-mudahan pembangunan masjid tahap ketiga, di tahap ketiga. Segera selesai dan mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Aku yo mikir, Fatihah tok ora ngira dadi masjidmu. Fatihah yo Fatihah, Bro, tapi semene tokno. Ya kudu ana semene, ana wesine, ana kayune, anggitmu Fatihah iku nek nggo bangun masjid ngono. Ya penting iku, di Fatihah iku ya penting, tapi aja kok nek Al-Fatihah ngono to. Nganti perite lambemu ya ora dadi masjidmu maca Fatihah tok. Hei. Wong sing golek donya ya monggo. Tapi eling pesene Quran. Wa badaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Min bi makna tab'id. Artinya sebagian sangka donya. Eh golek ana kebahagiaan kampung akhirat, negeri akhirat. Yang disediakan oleh Allah itu sebagai prioritas tujuan hidupmu. Neng, jangan lupa bagianmu dari dunia, sebagian teko dunyo. Yo sebagian ae masalah dunyoku. Ojo nemen-nemen. Dipikir wong nek donyane akeh mesti bahagia ngono. Wong iki pikirane lak ngono ta? Dianggap sing iso bahagia iku sing duwite akeh, sing diarani wong sugih. Lah sing duwite titik, wong melarat gak iso bahagia. Salah besar itu. Bahagia bisa hadir untuk orang kaya, bahagia juga bisa hadir untuk orang miskin. Lah nek sing iso bahagia iki cuma wong sugih, sing duwite akeh, berarti Allah lah gak adil lah. Namanya Allah gak adil. Kalau yang bahagia cuma orang kaya, sedang orang miskin enggak bahagia. Bu paham bukan? Wong Allah iku adil kok. Wong sugih iso bahagia, wong melarat ya iso bahagia. Jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Lho jumbo anggap nek soro iki meng konsumsine wong melarat tok ngono to sing iso ngalami soro iki wong melarat tok nek wong sugih terus gak tahu soro. Pret. Derita bisa dialami orang miskin, derita juga bisa dialami orang kaya. Lah nek sing soro mek wong melarat tok, berarti Gusti Allah lah gak adil. Paham? Gini loh Bapak Ibu, banyak orang yang bisa membeli kasur tempat tidur, tapi tidak ada orang yang bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Nek kasure kabeh wong iso tuku, sing soge-soge maksudnya. Tak baleni. Wah, akeh wong sing iso tuku kasur, tempat tidur yang mahal. Tapi enggak ada orang yang bisa membeli nikmatnya tidur. Jangan dikira yang tidurnya di kasur, spring bed, mentul-mentul yang harganya mahal, itu lebih nikmat daripada yang tidur beralaskan kardus. Ojo mbok anggap lho, wong sing turune ning kasur, mendut-mendut, mentul-mentul kuwi luwih nikmat timbang sing turu lemean kardus, ngletak nang ngisor ngono iku. Belum tentu. Paham tak gak ya iki? Wong turu ning kasur karo turu lemean kardus, bedane mulai kate merentok iku. Nggih mboten? Aku wis tau ngalami karo soalnya. Bedane ku lek kate merem tok iku. Begitu wis merem, ya padha ae. Malah bisa-bisa lebih nikmat yang beralaskan kardus itu. Turu ning kasur spring bed mentul-mentul, nek gak rukun karo bojone, ya jejek-jejekan terus. Sikut-sikutan ya, setengah telu iso ceblok bareng kok. Turu lemean kardus nek karo bojone rukun, ya keruntelan terus kok. Pikiran lah iya. Malah wong suge-suge saiki ku akeh sing kena penyakit gak iso turu. Penyakit susah tidur namanya insomnia. Napa, Bu? Elengmu mek niatok iku mau. Banyak orang-orang kaya itu sekarang yang kena penyakit gak bisa tidur. Insomnia. Dia bisa tidur harus minum obat tidur dulu. Namanya Valium. 2, 3, 4 butir baru dia bisa tidur. Lah nek wong gone Merjosari kepengin iso turu wis gak atik minum obat tidur gak atik berangkat to ngaji lungguh wong gelek sendenan kowe iso nduwe. Nanti ngiler-ngiler mangap. Iya tak gak? Oh iya, mongkene-mongkene iki lek dina Jumat berangkat salat Jumatan budal disian, gak perkara kate manggon garep. Gelek sendenan karo sing jejer ki pasangin. Budale disii, tapi yo gelek sendenan karo sing ana ki pasangine. Dadi engko wayah khutbah iso khusyuk. Khatibe bersemangat, "Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah." Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cocok wis tak pikir kok gak cocok. Sampeyan iki lho sing gak pati soge, angkate ngomong melarat gak mentolo aku. Boleh nyambut gawe tutuk omah, sing nyambut sapa? Bojomu langsung, lek bojomu bener dibukakan pintu, cium tanganmu. Subhanallah. Enak ae wong soge-soge kok. Mulai kerja sing bukakno gerbange sapa? Pembantu. Nggih mboten? Sing bukakno lawang omahe pembantu. Bojone meeting. Paling nih SMS juga nih pembantu nih. Mbok, kalau papa pulang nanti tolong siapin makannya. Sing nyiapno mangane sapa? Pembantu. Nek sampean sapa, Pak? Bojo soalnya kate mbayari pembantu raga blek duit kon. Nikmat sampean pulang disambut sama istri, ketemu sama istri, makan berdua sama istri. Wong suge-suge iku jarang ketemu bojone. Nikmatnya tuh di mana? Ngono kabeh-kabeh do pengin soge. Makane Bu, mumpung bojomu isek melarat. Manfaatkan dan nikmati kemelaratan itu. Loh, akeh lho, Bu. Wong rumah tangga ketika isik melarati bahagia, mesra, rukun, runtang-runtung ndak karuan. Begitu tambah soge, cekcok mendino, berantem tiap hari, geger, tok. Sing lanang curiga katanya sing wedok duwe pil. Sing wedok curiga jare sing lanang duwe wil. Mangkane sampean tak dongakno muga-muga melarat ae. Lho soalnya sampean nek soge mrawasno potonganmu iku maneh sing lanangane ngene iki. Mangkel ah minggato. Ya Allah, salahmu ngundang aku kok. Tapi itu benar kok, Bu. Manfaatkan kemelaratan itu dengan dinikmati. Ya seperti kayak dulu waktu manten anyar lah, Bu. Ojo berubah. Enggak kok. Biyen nganten anyar wong lanang gak njaluk ditawani. Ngguyumu kok gak enak ngono model. Engko dhisik ta aku ngomong gorong mari. Ngene gak ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono. Mas, kopi teh yo. Anggitmu nawani apa? La haula wala quwata illa billah. Manggon masjid ngeres pikiran ngono. Jangan ten nanyar lak ngono, gorong jaluk wis ditawani. Mas, kopi teh ngono wis saleh kok. Teh mulai nyuguhi masyaallah diperintah teh langsung berangkat gawe teh disuguhno ndok ngarepe komplit gelas lepek sak tutupe komplit oleh nemulan tutupe wis gak ono kari lepek tok oleh rong tahun tutup sak lepek gak ono kari gelas tok saiki gelas danganane lho wis gak ono krutul. Nek ono tamu ae gelas apik ditokno, tapi lek gak ono wedang bojone dhewe, gelas sing krutul gak ono danganane. Bojomu yo ngono, Pak. Yo telaten, Pak, ndek wedokan koyo ngono iki. Mbah ngono ancene ngono. Iki panitiane sido anare infak. Sido. Ono infak keliling to iki. Ngemis-ngemis lek gak paham. Ono ah. Hah? Oh dereng. Isih ono yo. Oleh panitiane keliling. Sik. Ada dipandu ta muter karo lebu dhewe. Oh dipandu, ya nek njaluk dipandu ya engko pilihno duit sing gambare Soekarno Hatta iku ya. Aja pati murang nggawa golok iku. Ngerusak kotake. Sik, ngenteni dipandu ya selawatan. Nah, tak giringe dhisik. Hoi. Hoi. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah ikhlas, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Amin nih, diterima Gusti Allah nek mung ngiseni akeh. Lek mek 1000 gak keterima. Swarga kok 1000 iki swarga RT piro? Halo. Rungokno ta? Wis siap-siap iku duduk cangkeme, Bu. Tangane sing nyiapno. Tetep konsentrasi. Hoi. Aja wedi mlarat mergo jariah, pemane kanggo masjid. Aja wedi duit muntah. Mu janjine Gusti Allah kok. Anfik ya bna Adam, unfik. Ngono oh, ndokane hadis Gusti. Infako, engko tak kei job sing anyar. Luwe apik, luwe akeh. Tapi lek sedekah, aja niat golek balesan donya. Engko lak padha karo wong dagang lakan. Aja. Nek sedekah ya sedekah ngono ae. Gak ikhlas ya wis. Hoi. Hoi. Embo gak dikatekno aku. Sedekah gak ikhlas iku luwe apik timbangane iso ikhlas gak sedekah. Yo gak kuwalek anjen tak gawe ngono kok kuwalek. Kadang lah ana wong ngomong ngono ku, nanti timbangane sedekah gak ikhlas atukan gak. Ya percuma yo. Gua duit. Makanya aku yo jarang sedekah. Angkitmu sedekah iku gampang ah. Angel, lah nek gak ikhlas ngono iku. Ayo, nanti timbangane gak ikhlas yo atukan gak. Makanya aku le ana tarian apa-apa, santai aku. Aku tenang. Bapak wong ngurun yo wis anjen wong iku gak ngerti. Iku koyo ya bener to iku. Tapi ngono iku salah. Padha karo maca Quran keliru. Iku luwe apik, timbangane iso bener tapi gak tahu maca. Keliru gak yo wis. Sing penting aja ndarak keliru. Masih yang keliru maca terus niatono belajar. Maca ae niati belajar. Wis suwe-suwe lak yo bener. Sing saiki bener-bener iku biyen kaitane yo keliru. Halo. Yang penting gak oleh sengaja keliru, jarak keliru, itu gak oleh. Tak baleni. Maca Quran masih yo keliru, luwe apik timbangane bener tapi gak tahu maca. Tapi sekali lagi niatono belajar. Sedekah gak ikhlas, luwe apik timbangane ikhlas gak. Sedekah. Gak ikhlas yo wis nang diikhlas-ikhlasno. Wis-wis wae lah yo ikhlas. Keliru ya wis maca Quran niatono belajar diwaca. Engko suwe-suwe lak ya bener. Nggih. Nang kadang-kadang ngono. Maca Quran ra iso gak apa-apa belajar terus diwaca. Numpak sepeda ontel balak-balik tiba, gak masalah dan numpak terus engko suwe-suwe lak ya iso. Wong sing saiki iso-iso numpak sepeda ontel pinter-pinter iku biyen ya balak-balik tiba, ya tau ketangsang nduk pager barang ngono. Iki kok ana sepeda gak ana wonge iki nduk endi? Karo lek wonge kecepet pager. Anggitmu moro-moro iso celingkrik ngono ta? Ya enggak, iku biyen yo balak-balik tiba. Sing saiki apal-apal Quran niku biyen yo kaitane yo gratul-gratul, yo keliru balak-balik. Sik ngapono Alif Fatihah, Alif Wasra, Ya Alif Dhamma, A I U. Biyen yo ngono Ba Fatihah, Ba Kasra, Bi Ba Dhamma, Bu Ba Bi Bu. Alif kasro i kaf do ma ku ro pat karo ta kasro ti iku roti wadan kotak. Pian yo ngono. Alif ya sukun fatihah ai lam fa sukun fatihah love ya do ma you I love you. Pian ngono. Alif ya sukun fatihah ai mem sin sukun kasro miss ya do ma you I miss you too. Ngono. Semacam. Maka nenek kula ngoten, sedekah gak ikhlas ya wis, nang sedekah diikhlas-ikhlasno. Nggih. Karo tangga gak rukun, ya wis, gak rukun karo tangga. Nek ketemu nang jangan salaman nang ngono. Gak rukun ya wis, tapi nek ketemu nang jangan salaman, engko wis sak rukun-rukun dhewe. Ngoten sampean salaman karo tangga ngenteni rukun ya kesuwen selamati wonge. Ngono lho. Karo bojo gak rukun ya wis. Nanti desekno ae ngono Pak. Dipepet-pepetno terus gak rukun-rukun dhewe. Sing guyu. Ha ha ha ha. Lho lho lho lho. Lah kok malah ngene ngono. Jejer bojo ngenteni rukun ya kesuwen kok. Rayukun ya wis nanti pepet-pepetno terus ngono kok. Golek metu rukune kok. Sedekah niku manfaate kuantah lho Bu. Siji nyelametno. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Nomor loro ngakehno rejeki. Mundak akeh, gak mundak titik. Qur'ane ngarani paling titik tikel 700. Gak kira entek duitmu. Niki lek sing gak percaya ya diomong. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono. Kabeh jare nek sedekah duwite tambah akeh. Mundak gedhe. Nyatane aku nduwe dhuwit 1 juta, tak jariahno masjid 400.000, ya karek 600. Ngare wong kene iki kepinteran matematika. Soalnya Malang kan kota pelajar. Kau pinter-pinter matematika. Padahal matematikanya Gusti Allah gak bodoh karo matematikamu. Gitu? Oh no. Matematikamu lah an. 10 dikurangi siji songo. Matematikanya Allah gak. 10 kurangi siji miliaran. Akan tak terhitung. Gak iso, iso. Sama di ayam babon 10. Kurangi siji gak no tonggo. Tak kari songo itu. Wakeh. Babonmu songo itu akhirnya kan do rapinan, rapinan, rapinan, rapinan. Mari rapinan ngendok, ngendok, ngendok, ngendok. Mari ngendok, kanger, mangger, mangger, terus nata, nata, nata, nata, semana, mana, mana. Anaknya gak cilik terus, anaknya kan muda gede. Nego nak anaknya wis gede akhirnya yuk rapinan, rapinan, rapinan, rapinan, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, kanger, mangger, mangger, nata, nata, nata, nata, terus mana, mana, mana. Anaknya nego wis gede, nego akhirnya anaknya yuk rapinan, rapinan, rapinan, rapinan, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, kanger, mangger, mangger, nata, nata, nata, nata, terus mana, mana, mana. Kan wis jadi wakai tu anaknya. Nego anaknya kira kok kutuk terus, nego akhirnya jadi gede, nego wis gede anaknya kan yuk butuh rapinan, rapinan, rapinan gitu. Tower rosso. Nono lo paham lo pembudin. Ra percaya. Sik ngono ae nek wong medhit iku. Ra percaya. Wong dikurangi kok tambah akeh. Gadek cangkeme kiai. Kiai dicangkem-cangkemno kok terus. Jenenge dikurangi iki ya mundak titik ya mundak cilik wong dilongi. Wong dilongi kok mundak akeh, mundak gedhe. Contone ya wis ana lho. Apa? Arek sunat iki arek sunat iki asline barange lak cilik ah. Lah disunat iku diketok, dilongi. Mesine lak tambah cilik sih. Nyatane yo enggak. Yo tambah gentelo-gentelo ngono. Sendelonteng dawa. Ayo bantahan kon. Arek sunat iku bekakase lak cilik ah asline. Yo cilik kok mengkeret ngono. Nah, terus disunat iku diketok, dikurangi, dilongi. Mesti ini lah tambah cili ya. Nyata nih, ini gerayangan apa yang muyu. Enggak nih. Duitmu sunatan saiki. Gak-gak elentek, tambah akeh. Gak-gak elek muda cili, tambah gendelo-gendelo nggo duitmu. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo bro nang mlaku bro, mari ngene nang didongani aku kate pindah iki. Tak arepku sing arep takon barang. Lho aku le buwe iki wis telu rong dina wisan. Wingi sedina tet nduk ngene Jombang. 4 jadwal udan sampai bengi. Mulai isu awan bengi ping pindho udan terus. Ning Malang ki sing biasane kota hujan alhamdulillah iki gak udan. Mangkane bejo sampean oleh jadwal isu gak udan. Ki antrine gak suwi cuma setahun. Lho ki sing jadwal bengi 3 tahun bro wisan njaluk jadwal. Sampean iki nunut iki. Angane tepak tekan Jombang rute Malang. Asline jadwalnya cuma awan iku ndek Malang kidulan. Panitiane ngemis ndek omah. Akhirnya karo asistennya, ya wis lek gelem isuk iki. Nggih, gak apa-apa. Gelem ae anjen kepingin. Dikokon apa? Ya dikokon ngemis ngene iki asline. Saiki ndek kene, engko mari ngene sik telu maneh, ndek Malang kidulan. Ndek Wonosari, Wonosari ta. Pokoke ngajung kali pare ambek boh di situ ngono wis kali aku cum ngajum lho nanti ndi sak arepku sih bingung ngurus ae ada nyumbang apa ngurus ngono kuwi ana sing takon gak payah ta jenengan jadwale kaya ngono gak payah ya apa ya payah tapi aku seneng soalnya pikiranmu mesti ngono. Mesti pikirane ngono. Aku ya capek sih, ya payah sih, enggak payah gimana, ya payah ya capek. Tapi meskipun payah, meskipun capek, aku seneng. Soale Ancen wong kene iki kedonyan kabeh. Pikirane ngono. Laman ngojo negatif thinking ngono. Dipikir kiai ku materialis ngono ta. Kiai ku ngerti hukum. Anggitmu ora ngerti hukum. Ngaji niat golek duit hukume dosa. Ngerti ngono iku. Tapi ya lebih dosa meneh lan sampean ngundang kiai kok mbok sangone dosa meneh. Sampean sing IT kok aku sakjane wis gak eling ngono iku. Mbok kait ya kok. Aja IT ta. Bojoku gak tau ngurus ngono-ngono iku kok. Kadang-kadang nek sampe telung dino gak boleh, pamit aku, telung dino gak boleh, ya sisan seminggu. Aku les dikone ngono kuwi mek wringis. Lah sing anak ya ngono, ngaji terus. Atiku ya tayeng ngono. Ngene ku demi cintaku padamu. Sampai ngono sampean yo gak menghargai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis mlaku wae iki kerduse. Ya wis nek sampean ya gak ada selawatan. Hah? Kayak biasae selawatane nggih. Ana kardus riwa nyauto kari muni riwi kok abot men. Ana kardus riwa kardus iku njaluk tii sing ngiseni akeh rejek sing gak ngiseni bakal cepet. Amin, muga-muga mandi ucapanmu dhewe. Ngarepku gak ngono kok. Cepet rugi ngono lho karepku. Ngelambemu ngomong mati yo. Awas e gak ngiseni aja nyalahno sapa-sapa kowe. Sing ngiseni akeh rejek insyaallah kuwi sing gak ngiseni bakal cepet. Selawat sholatullah alam taha bismillah ya Allah. Assalatullah ayo Bu melu nyaut meleng ya. Ana kardus kelu kok sik riwariwi anget mau ganti acara kok riwariwi kok terus ganti keluyuran baleni. Ana kardus kelu aja-aja golekkan ngono wingi seni ora kok muni ganjaran jengi seni disayang pe seweneng Gusti Allah sing gak ngisi koncone zaman ngomong setan kok mbek nyawang aku njaluk diantemi to pak enak nyawang kancane dhewe-dhewe njaluk nyawang aku. Sing ngiseni disayang pe sing gak ngisi koncoe para setan selawat sholatullah ala toha sholatullah ala yasin billah sholatullah ala yasin al-fatiha mubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wali walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin allahumma antas salam wa minka salam ilayka a'udhu salam wa hayyina rabbana bi salam balli ruha sayyidina muhammadin minna tahiyyat wa salam wa adkhilna al jannata bi rahmatika tabarakta ya rasulallahi tabarakta rabbana wa ta'ani diyadil dani wal jamani wal kamani wal ikram allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu ayubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa ilayka tuklu wa 'alaykal balaw wa la hawla wa la quwwata illa bika allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al khayru kullu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban ربنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن غفرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.